Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tibalah saatnya kita memasuki acara daurah nasional untuk season yang pertama dengan tema Selamat dari Musibah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Ali Basuki LC Hafidhullah dengan moderator Saudara Aswab Mahasin. Begitu kepada beliau Al-Ustaz Ali Basuki LC Hafidhullah Ta'ala dan juga Saudara Aswab Mahasin sebagai moderator, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita telah memasuki sesi yang pertama dari inti acara Tabligh Akbar Nasional. Dan di sesi yang pertama ini, insya Allah akan diisi oleh beliau Al-Ustaz Ali Basuki LC Hafidhullah Ta'ala. Dan di akhir sesi ini, yakni sekitar pukul 11.30, insya Allah akan diadakan kuis atau tanya jawab dengan hadiah kitab tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sidi rahimahullah, Taisir Karimi Rahman, ada 3 buah. Jadi nanti kami harapkan kepada seluruh peserta untuk bisa memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh pemateri dan mencatat hal-hal yang penting, sehingga ketika kita pulang dari majelis ini, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan terlebih-lebih kita bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya yang tidak hadir di majelis ini. Untuk selanjutnya, agar menyingkat waktu, kami persilahkan kepada beliau Al-Ustaz Ali Basuki Hafidhullah untuk menyampaikan materi. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر الإخوة والأخوات رحمني الله وإياكم semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Merupakan kebahagiaan dalam kehidupan seorang hamba Allah tatkala setiap langkah kehidupannya mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan bimbingan darinya. Dan sungguh ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk, maka fala mudhillalah, satupun atau siapapun dimanapun sama sekali mereka tidak akan bisa menyesatkan. Maka sungguh kebahagiaan yang tiada taranya di saat seseorang ketika akan beristiqamah mendapatkan beragam cobaan, beragam tantangan, beragam kondisi yang semakin hari tentunya laksana ombak lautan yang semakin kuat dan keras di dalam menerjang apapun dan siapapun yang dihadapannya. Sangat bahagia ketika dalam kondisi seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk, memberikan pertolongan, karena sesungguhnya wama kunna linahtadiya laula an hadanallah, semuanya adalah karena anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya betapa menyedihkan, betapa nestapanya, betapa memilukan ketika keadaan seorang hamba melangkahkan kaki di atas muka bumi ini dengan tanpa adanya petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya berjalan dengan berselimutkan lumpur dosa di atas muka bumi ini, akan tetapi bahkan dia berjalan dengan sesuatu yang ada di hadapannya akan siap untuk membinasakan cepat ataupun lambat. Dan juga demikian tentunya pemandangan yang demikian memilukan, menyedihkan ketika seseorang menganggap berjalannya dia dengan pakaian dosa, dengan lumpur kehinaan yang menyelimuti tubuhnya, dia menganggap bahwa saat itu dia berjalan seakan-akan tidak ada yang lebih bahagia darinya. Tidak ada yang lebih bahagia, tentram, nyaman melebihi darinya. Dan bertambah kepiluan itu tatkala mata-mata manusia memandang dan bahkan beranggapan, berasumsi kebahagiaan itu sebagaimana yang terjadi pada fulan, kelapangan duniawiyah, tidak mendapatkan belenggu dalam semua urusan, melangkah dengan tanpa batas dan seakan-akan berjalan dengan tanpa aturan, dengan tanpa nilai-nilai agama, seakan dia berjalan dengan penuh kebahagiaan. Sebagaimana orang-orang yang melihat Qarun, melihat betapa bahagianya Qarun yang telah mendapatkan limpahan harta. Dan demikian pula Qarun memandang itulah kemenangan yang telah didapatkan dengan tangannya. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Kondisi yang tidak bisa kita pungkiri, siapapun yang melihatnya dengan hati yang jernih, maka di saat ini seakan-akan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran, konsep-konsep kebenaran di hadapan kita dijungkar balikkan, diputar balikkan. Hal yang tidak aneh bagi kita, kesyirikan yang jelas perkara itu merupakan kesyirikan, teranggap merupakan salah satu bagian penghambaan kepada Allah. Bahkan tidak segan-segan untuk dia menyatakan bahwasanya hal itu bagian dari tauhid. Dan demikian pula jelas-jelas di hadapan kita tatkala kita sandingkan dengan kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka lakukan benar-benar berseberangan. Amalan yang mereka pegangi, yang diperjuangkan, sama sekali tidak ada bimbingan dari Allah, tidak ada cahaya dari Allah, tidak ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada satu sisi yang lainnya, mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah tanda bukti cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mungkin menganggap apa yang mereka lakukan merupakan bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ada kalanya tanpa memperdulikan apakah hal yang mereka lakukan pernah hidup di masa Rasulullah, hidup di tengah para sahabat, diamalkan dan diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula nilai-nilai moralitas dalam pandangan umum seakan-akan terbalik, bahkan demikian terbalik. Yang sungguh seseorang dengan hatinya yang bersih tidak akan menerima dengan anggapan yang seperti ini. Tidak akan menerima apapun yang ada. Tidak hanya segera melihat akibatnya, tapi bahkan benar-benar hal itu merupakan perkara yang jelas diharamkan Allah, perkara yang jelas diperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita lihat perilaku zina yang bebas dianggap sebagai bukti cinta di kalangan para pemuda. Pergaulan bebas dianggap sebagai sesuatu bentuk ta'aruf untuk saling mengenali secara lebih mendalam. Sehingga tergeserlah dan bahkan bergeserlah menjauh bagaimana ada pergaulan dari norma-norma agama kita yang indah dan suci. Dan demikian pula perkara-perkara yang lainnya. Bagaimana nilai-nilai kebenaran seakan-akan para pembawa kebenaran yang berupaya untuk menyuarakan ma qala Allah wa ma qala Rasul dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, seakan-akan di saat ini siapapun yang menyuarakan, siapapun yang mengibarkan panji yang seperti itu, seakan-akan akan menyeret umat pada masa kejumudan. Seakan-akan akan membawa umat bagi mereka minan nuri ila dhulumat. Dari masa yang seharusnya kita sudah terbang ke bulan, masa bercahaya, kepada masa kemunduran. Dan praktis yang dikatakan sebagai seorang yang cendekiawan, seorang muslim yang alim, adalah orang yang bisa menyeret pemahaman atau nilai-nilai pemahaman agama bagi mereka sesuai dengan zaman. Dalam kata lain dan dalam tanda kutip, sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingan mereka. Jadi itulah realita yang tidak bisa kita pungkiri. Sehingga orang berhak untuk berkata apapun dengan atas nama kebebasan memahami nilai-nilai agama. Bahkan mereka mengambil apa yang mereka katakan, slogan ini telah ada di dalam Al-Quran, kebebasan berfikir ini ada di dalam Al-Quran. Afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tadabbarun. Demikian yang mereka katakan. Seakan-akan kebebasan berfikir itu telah Allah perintahkan. Sehingga ada kalanya akan menjadi sesuatu yang semuanya mengangkat topi tatkala ada orang yang bisa dan berani dengan tanpa ragu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan menganggap bahwasanya apa yang Allah turunkan itu bernilai relatif, dalam arti kebenaran-kebenarannya bukan sesuatu yang mutlak. Wal'iyadzu billah. Demikian pula terjadi pergeseran dalam mencari mata pencaharian, keseharian, dalam mencari ma'isyah. Seakan-akan rizki yang Allah janjikan, yang seakan-akan janji Allah, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا وَعَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Seakan-akan hal ini merupakan tidak bisa atau janji yang samar. Nama dan sifat Allah Ar-Razzaq, inna Allah huwal razzaqu dhul quwwatil matin. Allah itu maha pemberi rizki. Kemudian juga seakan-akan Allah huwal rahman, Allah yang sangat maha pengasih. Seakan-akan kesemua ini tidak ada makna di dalam kehidupan sebagian masyarakat. Kenapa demikian? Karena ternyata dalam keseharian, dalam mencari apa yang dikatakan penghidupan, ma'isyah, bergeser untuk tidak memperdulikan nilai-nilai, tidak hanya bagaimana ada bermuamalah, bahkan ada kalanya sama sekali tidak memperdulikan amin halalin, apakah dari perkara yang halal, demikian pula apakah hal itu dari perkara yang haram. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kepedulian di dalam mencari apa yang dikatakan sebagai ma'isyah. Sehingga riba menjadi suatu yang wajar. Bahkan seakan-akan berinteraksi dengan riba seakan-akan kebutuhan primer di dalam kehidupan kita. Wal'iyadzu billah. Demikian pula bagaimana seorang ada kalanya rela mengorbankan prinsip-prinsip agama untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu mereka, memenuhi ketamakan mereka yang tidak akan pernah punah dan tidak akan pernah berkurang, yang sehingga membawa wal'iyadzu billah pada kondisi berani melakukan apapun yang terpenting mendatangkan keberuntungan. Bisnis adalah bisnis. Wal'iyadzu billah. Inilah ma'asyiral ikhwah wal akhwat, fenomena yang demikian nyata di hadapan kita, yang wallahi demi Allah, sekiranya umat ini tidak cepat untuk kembali kepada Allah, sekiranya umat ini tidak cepat untuk menyadari, kemudian bergegas untuk menyambut seruan Allah, maka niscaya cepat atau lambat kita ini mengundang azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cepat atau lambat, seakan-akan kita ini menantang Allah untuk Allah menurunkan azabnya. Bukankah demikian keadaan orang yang berbuat syirik kepada Allah? Bukankah demikian seseorang yang berbuat sesuatu yang menyelisih ajaran Allah? Bukankah demikian keadaan orang-orang yang terjebak di dalam beragam ma'asi dengan tanpa kepedulian, bahkan al-mujaharatu bisu, mempertontonkan kebatilan, seakan-akan menjadi kebanggaan di sebagian umat? Dan bukankah tidak ada kepedulian di dalam memberikan batasan dalam mencari ma'isyah merupakan pertanda atau bahkan merupakan bentuk tantangan kita kepada Allah? Sekiranya umat terdahulu mereka menantang kepada Allah, fa'amtir alaina hijaratan minas sama', turunkan hujan batu dari langit. Itu tantangan mereka. Mereka ucapkan dengan mulut mereka dan kesombongan mereka. Tapi ma'asyiral muslimin wal muslimat, apa yang Allah kisahkan dari ayat-ayat yang berada di dalam Al-Quran merupakan peringatan bagi kita. Sekiranya lisan kita tidak berucap dengan ucapan seperti itu, maka jangan sampai lisanul hal, jangan sampai keadaan kita sama dengan apa yang diucapkan oleh umat terdahulu, menantang Allah, bahkan berani menyatakan, siapa yang berani mengharamkan riba? Siapa yang berani menghalalkan, atau siapa yang berani mengharamkan riba, kata mereka? Siapa yang berani menghalalkan? Subhanallah. Di balik menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, seakan-akan menjadi sesuatu yang lumrah di dalam kehidupan kita. Hadirin, ma'asyiral muslimin, khawatirlah dengan keadaan yang seperti ini. Khawatirlah dengan kondisi yang seperti ini. Khawatirlah, dan memang ciri dan bahkan karakter orang yang beriman kepada Allah, mereka tidak akan bisa merasa aman dari datangnya atau akan datangnya makar Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana gundah gulananya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala melihat bagaimana mendung yang demikian tebal dan gelap, yang sebagian dari kaum muslimin ketika melihat mendung yang mulai menyelimuti awan atau yang mulai menyelimuti langit kota Madinah tersenyum kebahagiaan, yang mana pertanda akan turunnya anugerah Allah yaitu hujan. Tapi tidak demikian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat awan yang pekat dan hitam, nampak raut muka yang berbeda dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga keluar masuk dari para rumahnya, yang sehingga ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha terheran dengan apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Nabi mengingatkan bahwa apa yang dilakukannya merupakan bentuk kekhawatiran yang amat sangat, merupakan bentuk ketakutan, jangan-jangan ini merupakan bagian dari azab Allah, bagian daripada makar Allah, dan itulah yang sangat ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menyebutkan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahqaf, ka'annahu 'aridhum mumtiruna, khawatir dari apa yang datang ini seakan-akan adalah awan yang hitam yang akan turun darinya hujan, tapi tiba-tiba bal huwa masta'jaltum, tapi kita khawatirkan apabila yang datang itu adalah azab Allah subhanahu wa ta'ala, rih badai yang akan memporak-porandakan. Subhanallah. Jikalau ini adalah seorang nabi, jikalau ini adalah sikap seorang yang dikatakan khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana kita bisa merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah, ketika al-mujaharatu bisu', ketika sikap mempertontonkan dengan penuh kebanggaan kemaksiatan, dipertontonkan dengan penuh kebanggaan, dengan tanpa ada rasa takut sedikit pun dari akan datangnya azab Allah terjadi di hadapan kita, apakah kita bisa merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala? Wajar apabila Allah katakan fala ya'manu min makrillah, maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, illal qaumul khasirun, kecuali segolongan kaum yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema yang tadi disebutkan, bagaimana kita bisa menggapai sebab atau mendapatkan keselamatan dari beragam ancaman azab. Sekali lagi, ancaman azab, karena memang azab itu setiap saat mengancam kita. Bahkan yang paling kita takutkan, yang melebihi daripada azab yang akan menimpa fisik, yang kita khawatirkan ma'asyiral muslimin, adalah ketika hukuman Allah, ketika azab Allah itu menimpa daripada agama kita, itulah yang paling sangat kita khawatirkan. Tidak ada yang lebih kita khawatirkan melebihi ketika musibah itu menimpa agama kita. Itulah yang harus kita khawatirkan. Dan itulah doa yang senantiasa disuarakan, dipanjatkan lisan suci Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala taj'al musibatana fi dinina. Dalam penggalan doa Nabi bersabda, berdoa kepada Allah memohon, ya Allah, jangan kiranya Engkau timpakan musibah yang akan menimpa agama kami. Siapa yang bisa meyakini saat ini ma'asyiral muslimin, kita masih menghadiri majlis di pagi hari ini, kita masih bersimpuh di rumah Allah, mencatat sebagian daripada faedah-faedah yang kita dapatkan. Siapa yang masih bisa meyakini, yang mana saat ini kita mungkin masih sebagian dari kita termenung, mendengarkan daripada nasihat-nasihat. Siapa yang bisa merasa yakin dan aman, sore harinya nanti ternyata menjadi orang yang kufur kepada Allah, sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi harinya dalam keadaan beriman kepada Allah subhanallah, kondisi yang terbaik, kondisi yang paling menjadi dambaan, yaitu kondisi dalam keadaan kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Kondisi yang kita memulai pagi hari dengan kening ini bersujud kepada Allah, hati dan tangan masih menengadahkan kepada Allah, tapi sore harinya ternyata sudah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa memastikan dia akan merasa aman? Demikian pula terjadi, yumsi wa yumsi mu'minan, sore harinya dalam keadaan beriman kepada Allah. Hadirin, siapa yang menyatakan sore harinya dalam keadaan beriman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar dia beriman di waktu sore. dahinya masih bersujud kepada Allah, hatinya mungkin masih menengada kepada Allah, masih rajin mengkaji ilmu agama. Tapi tiba di waktu hari, saat mengiringi matahari terbit di ufuk timur, pada saat itu pula terbit kekufuran dari hatinya. Siapa yang bisa menahan? وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Siapapun yang saat Allah sesatkan, maka siapa yang akan bisa memberikan petunjuk? Siapa yang bisa menjamin keselamatan kita? Siapa yang bisa menjamin keamanan diri kita dari agama atau daripada keselamatan dalam beragama? Ubaidullah bin Ja'ash, apa kurangnya beriman di saat-saat yang memang subhanallah hanya yang berjiwa besar yang menyambut seruan agama yang paling besar di kota suci, di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat yang penuh perjuangan, bahkan tentunya mengintip, bahkan siap di saat-saat kapanpun, tidak hanya intimidasi, tidak hanya pemboikotan, bahkan pembunuhan akan mengancam orang yang mau atau orang yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Untuk mengucapkan kalimat ini harus siap berhadapan dengan beragam ancaman yang menghadangnya. Tapi Ubaidullah bin Ja'ash dengan tanpa ketakutan mengikrarkan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan selama di kota Madinah berjuang dengan keringatnya, dengan tenaganya, bagaimana membela agama. Tapi Allah muqallibul qulub, Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Hijrah kok para sahabat dari kota Mekah menuju Habasyah, yang awalnya membawa keimanan, yang awalnya membawa hati yang taat kepada Allah, yang awalnya membawa syiarut tauhid, yang awalnya membawa sebuah kebanggaan menjadi umat dan kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba ke negeri Habasyah ketika melihat bagaimana fitnatul dunia bertebaran, ketika melihat bagaimana kebebasan kehidupan duniawiyah murtad, kubur kepada Allah, yang seharusnya dia menjadi seorang yang Allah sifati sebagai as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal anzar, yang seharusnya dia menjadi seseorang yang mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam syurga sebagaimana apa yang dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar, karena semua para sahabat adalah udul, orang-orang yang terpercaya, tapi semuanya musnah. Kenapa? Fitnah yang menghantam, yang pada akhirnya murtad, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di masa kita tentunya ya ikhwah, masa yang wallahi apa yang menimpa kita, jangan antum menganggap apa yang antum hadapi ya ikhwatah, jangan antum menganggap lebih enteng daripada fitnah yang telah mendahului umat sebelum kita. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diingatkan bagaimana fitnah ini kualitasnya dan kuantitasnya itu bertambah. Sekali lagi, fitnah yang mengancam kita, kuantitasnya dan kualitasnya itu bertambah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuraqqiqu ba'dhuha ba'dhan. Sifatnya ketika datang fitnah di umat yang berikutnya, teranggap fitnah yang sebelumnya itu lebih enteng daripada fitnah yang sebelumnya. Ketika mereka menghadapi fitnah ini, di umat terdahulu mereka menyatakan hadhihi mu'likati. Duhai beratnya, sungguh fitnah ini akan bisa membinasakan kami, kata mereka. Berjalan waktu, seiring dengan waktu, datang fitnah berikutnya. Maka apa yang teranggap sebelumnya itu akan bisa membinasakan, ternyata lebih ringan. Maka mereka pun menyatakan, hadhihi muhlikati, inilah yang sebenarnya bisa menghancurkan saya. Datang berikutnya, maka demikian pula, teranggap lebih ringan daripada yang sebelumnya. Selalu mereka menyatakan, orang-orang yang beriman menyatakan, kekhawatiran, hadhihi muhlikati, inilah yang akan membinasakan aku. Ala kulli hal, yuraqqiqu ba'daha ba'dha, inilah kondisi yang tidak bisa kita pungkiri. Dan itulah apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Telah diingatkan oleh beliau akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sabda ini ditutup dengan ta'kid, ditutup oleh Anas ibn Malik dengan ucapan yang mengingatkan kepada kita bahwa ini benar-benar terjadi dan ucapan Nabi. Bukanlah hal itu sekadar omongan Anas ibn Malik. Hada sami'tuhu min nabiikum, kata Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini merupakan ucapan yang aku dengarkan dari Nabi kalian. Apa itu? Ma ya'tikum 'amun illa wa ba'dahu syarrun minhu hatta talqa rabbakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan kepada kita, tidaklah datang suatu masa kecuali masa yang berikutnya akan pasti lebih buruk dari masa yang sebelumnya, akan pasti lebih buruk dari masa yang sebelumnya. Inilah yang telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wajar ya ikhwah, wajar apabila Nabi mengingatkan kepada kita ketika fitnah ini datang sebagaimana atau laksana potongan-potongan malam yang semakin gelap, semakin menggulita, semakin seorang tidak bisa melihat. Di saat yang seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk kita mendapatkan keselamatan, untuk kita merasakan kebahagiaan, untuk hidup ini menjadi kehidupan yang nyata. Kata Nabi, badiru bil amal, badiru bil amal, bersegeralah kalian untuk beramal. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, untuk meringkaskan pada kajian kita yang tersisa sekitar 40 menit, saya akan sebutkan secara cepat untaian mutiara hikmah, poin-poin yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, perkara-perkara yang dengannya kita berharap tidak hanya terjaga daripada musibah, tidak hanya sekadar kita selamat, tapi lebih daripada itu semuanya, kita berharap kita bisa membuktikan penghambaan kita kepada Allah dan wafat dalam keadaan kita menghamba kepada Allah dan Allah ridha kepada kita. Hadirin, tidak ada yang lebih membahagiakan melebihi akhir daripada kehidupan yang baik. Tidak ada yang lebih membahagiakan. Tidak ada kemenangan yang hakiki. Walaupun kondisi apapun yang dihadapi sebelumnya, tidak ada yang lebih bahagia melebihi ketika seorang yang akan dicabut rohnya dikatakan, diberitakan kabarnya, anta min ahlil jannah, engkau termasuk ahlul jannah. Ini yang kita harapkan. Sehingga tidak ada yang lebih berbahagia dari orang yang menang ini, melebihi orang yang tatkala dia akan dibawa ke pekuburan, yang mengucapkan ajiluni, ajiluni, segerakan aku, segerakan aku. Dan tidak ada yang lebih bahagia melebihi dari keadaan orang yang sudah ada di alam barzah. Setelah melihat apa yang Allah janjikan, setelah Allah memberikan tasbih pengokohan, melebihi dari para orang yang mengucapkan Allahumma aqimis sa'ah. Allahumma aqimis sa'ah. Ya Allah, datangkan hari kiamat. Setelah melihat bagaimana tempat di syurga yang Allah nampakkan. Inilah kemenangan ya ikhwah. Inilah kebahagiaan. Walaupun mengiringi sebelumnya. Walaupun mengiringi daripada kebahagiaan ini perkara-perkara yang memang menyulitkan. Wajar. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Huffatil jannatu bil makarih. Nabi mengingatkan kepada kita. Bagaimana jalan untuk menuju syurga itu penuh dengan perkara-perkara yang memang dibenci. Bagaimana tidak ya kuasa. Harta yang kita cintai harus rela untuk selalu kita menyatakan bahwasanya ini adalah amanah. Ini adalah wasilah kebaikan. Bagaimana tidak dikatakan berada ya khwata di masa kepemudaan kita yang demikian sehatnya kita. Demikian fitnya kita. Bahkan dengan kekuatan yang ada pada kita. Di saat itu. Kita tertuntut. Untuk bagaimana kita menjadi seorang pemuda yang baik. Yang siap untuk menjaga kehormatannya. Menjadi seorang pemuda. Yang nasya'a fi ibadatillah. Yang tumbuh dan berkembang. Untuk tunduk kepada Allah. Membutuhkan perjuangan. Di saat kelalaian itu lebih mempesona. Di saat mengikuti hawa nafsu itu lebih memperdaya sebagian umat manusia. Oleh sebab itu ma'asyiral ikhwah, surga dan yang meliputinya merupakan sesuatu yang sangat membutuhkan perjuangan. Tidak ada kebahagiaan dari puncak kebahagiaan. Melebihi. Bisyarah minallah. Anta min ahli jannah. Inilah dambaan kita. Inilah harapan kita. Inilah yang sudah bari tangan kita menengadah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan ijabah. Mengabulkan. Apa yang doa dan harapan kita. Allah wafatkan kita. Dalam keadaan menggapai. Husnul khatimah. Al-Imam As-Sa'idi menukilkan secara cepat akan saya bacakan. Poin yang pertama. Yang dengannya merupakan kunci keselamatan. Yang harus kita jaga. Adalah. Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seutuhnya. Ba'asyur al-ikhwah. Kita pun bertanya. Bagaimana keimanan iman? Atau bagaimana keimanan yang seutuhnya? Jawabannya sebenarnya ringkas. Ketika memang keimanan kita kepada Allah. Itu ternyata mendatangkan kemanfaatan di kehidupan dunia. Itu ringkasnya. Di mana pembuktian keimanan itu di dalam kehidupan kita? Apa azar yang nampak? Apa perkara yang berhasil membekas dalam kehidupan kita? Yang mewarnai dari apa yang telah kita katakan. Aku adalah orang yang beriman kepada Allah. Perhatikan. Renungi dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Falawla kanat qaryatun آمنت فنفع بإيمانها إلا قوم يونس. Perhatikan ketika Allah mengingatkan Tidakkah masyarakat yang hidup di dalam sebuah perkampungan, mereka benar-benar beriman kepada Allah, sehingga keimanan itu mendatangkan kemanfaatan bagi mereka. Sebagaimana kaumnya Nabi Yunus, yang mana mereka amanu. Kaumnya Nabi Yunus itu beriman kepada Allah, yang kemudian subhanallah, di antara sekian banyak kemanfaatan Allah nukilkan, Allah sebutkan, وَكَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. سبحان الله. Kaumnya Nabi Yunus dengan keimanannya, merasakan bagaimana keimanan yang seutuhnya benar-benar membawa sebuah kemanfaatan yang nyata. Di antara apa yang Allah buktikan untuk mereka, Allah singkap dari mereka azab yang menghinakan. Dan bahkan kami jadikan mereka merasakan kehidupan yang bahagia. Kami jadikan mereka umat yang merasakan kehidupan dengan kebahagiaan. Ilahin, sampai batas waktu yang Allah tentukan. Subhanallah. Uraian yang indahnya dari Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjabarkan ayat ini. Yang ringkasnya, bahwa pembuktian keimanan kepada Allah dari seorang hamba membutuhkan perjuangan dan kesungguh-sungguhan. Dan upaya dia menjaga kesungguh-sungguhan keimanan dia kepada Allah maka sungguh Allah akan membuktikan janjinya. Allah akan menyingkap kesulitannya. Allah akan memberikan solusi dari beragam problema yang dihadapinya. Dan bukankah Allah telah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, maka sungguh Allah akan bukakan baginya مَخْرَجًا, jalan keluar. Subhanallah. Ma'asyar al-ikhwah, peliknya permasalahan, rumitnya problema, beratnya cobaan, apapun yang ada di hadapan kita yang kita hadapi, sekali lagi solusinya adalah di mana kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari keimanan yang mewarnai hati seorang hamba, ma'asyiral ikhwah, kondisi apapun ternyata baginya, dia akan selalu bisa menampilkan diri di hadapan Allah menjadi yang terbaik. Ini hebatnya. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Itulah keadaan orang yang beriman kepada Allah. Dan itu tidak akan terjadi kecuali untuk hanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mukmin. Ketika Nabi menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahkan dimulai dengan menyatakan ajaban, menakjubkan. Perhatikan ajaban, yang kagum siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dikagumi Rasulullah? Keadaan orang yang al-mu'min. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Dan bahkan ditegaskan, bahkan hal itu tidak akan ada kecuali hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa buktinya? Buktinya adalah in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lah. Wa in asabathu dharra' sabara fa kana khairan lah. Ini buktinya. Orang mukmin ketika dalam keadaan lapang, dalam keadaan dia mendapatkan kelapangan, kemudahan, katakan kesuksesan, dia mampu menampilkan dirinya di hadapan Allah sebagai orang yang bersyukur kepada-Nya. Demikian pula wa in asabathu dharra, tatkala kesulitan itu menghimpitnya, beragam permasalahan menghantamnya, seakan-akan kehidupan dia rasakan satu kesulitan kepada kesulitan yang lainnya. Tapi selama itu adalah kesulitan duniawiyah. Bagi orang yang beriman kepada Allah, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan? Bersabar. Dan itulah yang terbaik baginya. Kondisi orang yang beriman kepada Allah tidak ada perubahan. Tidak sebagaimana orang-orang munafik yang beribadah kepada Allah ala arif, sesuai dengan musimnya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan keadaannya. Ini orang-orang munafik. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketakwaan kepada Allah merupakan sesuatu yang paling mendasar untuk kita mendapatkan keselamatan. Wajar apabila para ulama mufassirin mereka memaknai di antara makna taqwa adalah dengan tauhid. Memaknai makna taqwa dengan keimanan kepada Allah. Yang di sana dia mentauhidkan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Artinya, ay minal muwahhidin, dari orang yang benar-benar mentauhidkan Allah. Dialah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ringkasnya pada poin yang pertama, keimanan kepada Allah yang benar tentunya akan menghantarkan kepada kedamaian yang hakiki. Tatkala keyakinannya kepada Allah membawa kepada sebuah kecintaan, membawa kepada sebuah harapan kepada Allah, kecintaan dan harapan kepada Allah, yang membawanya pula untuk hatinya hanya takut kepada Allah, sehingga menjadikan dia bertawakal kepada Allah. Inilah orang-orang yang benar-benar dia akan mendapatkan, sekali lagi, orang-orang yang benar-benar akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan, yang selalu meyakini dan mengembalikan semua urusan kepada Allah, dan hatinya selalu terpenuhi dengan rasa cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, harapan hanya kepada Allah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, kata Syekh As-Sa'idi rahimahullahu taala, untuk kita selamat dari musibah, untuk kita merasakan manisnya kehidupan ini, kata beliau, al-ihsan ila al-khalqi bil qawli wal 'amal. Poin yang kedua yaitu bagaimana kita berupaya. Berupaya, perhatikan bagaimana setiap kita memiliki upaya berbuat baik kepada makhluk dengan ucapan dan perbuatan. Ma'asyiral ikhwah, agama kita sempurna. Agama kita adalah anugerah Allah yang merupakan kesempurnaan. Anugerah Allah yang sangat besar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini Allah ingatkan. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul islam dina. Ini yang Allah nyatakan. Kalau demikian tentunya agama kita sempurna. Bahkan saking sempurnanya dan menunjukkan benar-benar kesempurnaan totalitas, semua bentuk interaksi diajarkan di dalam agama kita. Interaksi dengan makhluk, Masya Allah. Cukup kiranya antum semuanya, kita semuanya kembali mengkaji Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Di sana kita akan mendapatkan subhanallah keagungan dan besarnya agama kita, sempurnanya risalah Muhammadiyah. Ya ikhwatah, bagaimana kita berinteraksi, bahkan dimulai di dalam Al-Adabul Mufrad, sub pembahasan yang pertama, bagaimana kita bergaul dengan orang tua kita, kemudian dengan sanak famili kita, kemudian dengan para tetangga kita, kemudian dengan kaum muslimin, kemudian dengan kaum muslimin secara lebih umum lagi, kemudian juga bagaimana kita bergaul dengan umat manusia, dengan non muslim. Kemudian setelah itu bagaimana kita bergaul dengan zawatul arwah, dengan apa yang dikatakan memiliki nyawa. Agama yang mengatur bagaimana kita berinteraksi dengan semut. Agama yang mengajari kita bagaimana kita berinteraksi dengan kata. Kalau boleh kita ingatkan, agama mana yang mengatur hubungan dengan kata? Subhanallah. Agama yang mengajari kita untuk kita jangan berbuat zalim, walaupun dia adalah binatang, walaupun dia tidak berakal. Subhanallah. Setelah itu kita dibawa untuk bagaimana kita bergaul dengan lingkungan kita, dengan sesuatu yang katakan tidak bernyawa. Bagaimana dengan pepohonan yang hijau? Subhanallah. Bergaul dan berinteraksi dengan tetumbuhan. Wallahi demi Allah, tidak ada agama yang lebih sempurna dari agama kita, yang mengajarkan kita bagaimana bergaul dengan makhluk yang ada. Sempurna agama kita. Ketika orang baru berteriak toleransi, ketika orang baru berteriak bagaimana kita menjaga hijaunya lingkungan, dengan konsep apa, green zone ataupun yang lainnya, sebelum mereka berkoar-koar dengan menjaga lingkungan, wallahi agama kita sudah jauh lebih dahulu, bahkan menjadi nilai-nilai yang demikian agung yang dibuktikan oleh para salaf ketika mereka menguasai di negeri-negeri selain daripada tanah Arab. Bagaimana tatkala mereka di Afrika, ketika mereka menguasai negeri Afrika, bahkan ketika bagaimana mereka menguasai Eropa, tidak ada peradaban dalam sejarah kecuali siapapun yang melihat dan membaca secara jujur. Tidak ada sejarah peradaban kehidupan manusia dalam bagaimana berinteraksi terhadap apapun, siapapun, melebihi daripada keadilan yang telah hidup dan diterapkan di masa pendahulu kita. Ketika Islam menguasai Eropa, bahkan non-muslim merasakan bagaimana damainya hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Bagaimana mereka tidak akan merasa nyaman yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengancam orang siapapun seorang muslim yang membunuh seorang kafir yang zimmi, seorang muslim yang membunuh seorang kafir yang zimmi, yang hidup satu negara yang mereka berdampingan dengan kita, mengikuti daripada ketentuan hukum yang telah ada, kemudian dia berani untuk menumpahkan darahnya, maka Nabi, orang ini tidak akan mendapatkan baunya syurga. Subhanallah. Tidak akan mendapatkan baunya syurga. Agama yang penuh kedamaian. Ketika orang-orang berteriak tentang permasalahan apapun, suara-suara apapun yang mereka saat ini keluarkan, ketika mereka bahkan pada tingkatan hak asasi hewan, ya subhanallah, agama kita menjadi pendahulu dan demikian indahnya. Kalau demikian, lalu bagaimanakah kita berinteraksi dengan kaum muslimin? Pasti ada akhlak, pasti ada adab, pasti ada ketentuan yang benar-benar harus kita perhatikan sehingga kita bergerak sesuai dengan nilai-nilai agama kita yang telah ditetapkan. Batasan-batasan telah ditetapkan. Ma'asyiral ikhwah, kalau setiap kita ini berupaya untuk membuktikan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah anfa'ukum linnas, orang yang paling banyak mendatangkan kemanfaatan untuk umat manusia. Subhanallah. Ketika kita berupaya untuk diri kita ini bermanfaat, Masya Allah. Sampai ketika Nabi mengingatkan agar kita ini tentu menjadi umat yang bermanfaat, menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Tetangga kita merasakan, kampung kita merasakan, wilayah kita merasakan, dan bahkan negeri kita merasakan kemanfaatan kita. Maka Masya Allah, ketika setiap kita berupaya untuk menjadi orang yang terbaik dan memberikan kemanfaatan pada mereka, menjadi orang yang anfa'ukum linnas, maka subhanallah. Ya ikhwata, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Nabi sampai mengingatkan untuk kita menjadi apa yang kita sebutkan, anfa'ukum linnas. Nabi mengingatkan kepada kita untuk jangan menjadikan umat manusia itu lari daripada kita. Jangan menjadikan bahkan lisan kita menjadi orang yang badi, yang kotor lisan kita. Menjadikan lisan kita yang selalu melaknat, al-la'an. Menjadikan lisan kita yang kotor dengan ucapan-ucapan yang tidak pada tempatnya, al-fahash. Menjadi lisan yang keji. Kenapa demikian? Untuk benar-benar kita ini menjadi umat yang anfa'ukum linnas. Bahkan Allah mengingatkan kepada kekasihnya, kepada khaliluhu wa kalimuh, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Subhanallah. Kalaulah sekiranya itu terjadi pada Nabi, mereka akan lari. Lalu bagaimana kita terjadi pada kita, yang kita ini adalah para pelaku kesalahan, para pendosa, keimanan kita minim, kemudian kita berwatak dari apa yang telah diperingatkan Allah. Allah mengingatkan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu itu kaku, keras hati, niscaya umat itu akan lari darimu. Subhanallah. Maka alangkah indahnya ma'asyiral ikhwah ketika setiap kita ini menempatkan pada posisinya dalam bentuk tentunya bagaimana kita bisa melakukan yang akan mendatangkan kebaikan untuk umat manusia. Tidak kurangkah apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala, bahwa masa kita ini yang mana kebodohan terhadap agama demikian menyebarnya, kalau kita secara jujur bertanya kepada orang atau kita membuat sensus siapakah yang bisa membaca Al-Qur'an ya ikhwata, masih sangat minim. Sekiranya kita berkata kepada mereka, bahkan ada kalanya pada diri kita, siapakah 10 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab, ada kalanya pun mungkin kita tidak mengetahuinya. Orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita suarakan sunnahnya, tapi tatkala ditanya kepada kita, sebutkan istri-istri Nabi, mungkin kita tidak mengenalinya. Lalu bagaimana dengan masyarakat umum? Kalau dalam kondisi seperti ini, subhanallah, yang sangat mengkhawatirkan ini, bahkan pada diri kita, maka masya Allah. Sehingga kata Syekh bin Baz, rahimahullah ta'ala, kata beliau, di saat yang seperti ini yang dibutuhkan adalah al-rifq. Di saat yang seperti ini yang dibutuhkan adalah al-rifq. Kelembutan. Kelembutan bukan berarti kita menjadi orang yang tidak memiliki prinsip di dalam berinteraksi dengan perkara al-halal wal-haram. Bukan berarti kita adalah orang yang tidak memiliki upaya untuk berpegang teguh dengan nilai-nilai agama. Lah, bukan seperti itu. Arif, berlembut hati. Tentunya, dengan bimbingan para ulama, bagaimana kita berinteraksi dengan umat, dengan mengibarkan nilai-nilai agama, dengan penuh bijak. Ma'asyiral ikhwah, rahimanallahu iyyakum. Didukilkan satu ayat dari firman Allah oleh Syekh Sa'idi rahimahullah. Kiranya ayat cukup mewakili bagi kita. Bahwa inilah yang harus kita lakukan. La khaira fi kathirin min najwahum. Illa man amara bisadaqatin. Au ma'arufin. Au islahin bainan nas. Wa man yaf'al dhalika batigha'a mardhatillah. Fasawfa nu'tihi ajaran azimah. Allah mengingatkan kepada kita, tidaklah ada kebaikan di banyak perbincangan dan obrolan mereka. Tidak ada yang lebih baik melebihi daripada tatkala mereka berjumpa. Adalah orang-orang yang berupaya untuk memerintahkan perkara yang ma'ruf. Memerintahkan bersedekah, memerintahkan perkara yang ma'ruf. Mengupayakan bagaimana manusia itu islah di antara mereka. Memperbaiki keretakan hubungan kaum muslimin. Dan sungguh, siapa saja yang melakukan perkara itu dalam rangka mencari ridha Allah, maka sungguh kami akan memberikan baginya pahala yang sangat besar. Perhatikan ya ikhwah, daripada ayat ini, untuk kita benar-benar memposisikan diri kita, bagaimana kita bisa mendatangkan atau bisa menjadi sebab kebaikan untuk umat manusia. Nilai-nilai agama ini bisa dirasakan oleh tetangga kita. Dimulai oleh orang tua kita setelah diri kita dan keluarga kita. Tetangga kita, masyarakat bersemangat untuk menyuarakan tauhid. Bersuara untuk menyuarakan kepada umat keutamaan dan kemenangan kembali. Untuk kembali kepada sunnah. Kembali kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita ingat. Dan poin berikutnya yang ketiga. Untuk kita menggapai keselamatan dari beragam musibah yang mengancam dan fitnah yang mengancam. adalah berupaya al-ishtighalu bi'amalin min al-a'mal. Coba di masa fitnah yang seperti ini, kata Syekh, bagaimana kita berupaya untuk menyibukkan diri melakukan beragam amalan yang ada di dalam agama kita. Subhanallah. Mencari kesibukan dengan beramal. Mencari kesibukan dengan menghidupkan ketaatan kepada Allah. Mencari kesibukan dengan menjaga rutinitas kebaikan. Wa in qal. Walaupun kiranya hal itu sedikit yang bisa kita lakukan. Mencari kesibukan dengan mencari sesuatu yang lebih nyata dalam kehidupan kita, kemanfaatannya. Belajar bahasa Arab. Dan semua perkara yang merupakan bagian daripada agama. Yang nyata kemanfaatannya. Wallahi ini akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Ini yang harus kita ingat. Menjaga kesibukan. Apalagi di masa yang fitnah. Di masa yang musibah itu mengancam kita. Yang azab itu mengancam kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengingatkan, Bajru bil amali fitanan. Bersegeralah kalian untuk beramal. Sebelum fitnah-fitnah itu mengancam kalian. Dalam hadis yang lain dikatakan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengingatkan keutamaan di masa yang seperti ini, al-ibadatu fil harj kahijratin ilai. Orang yang menyibukkan diri untuk beribadah di masa al-harj. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan masa al-harj adalah al-qatl wa muqaddimatu, pembunuhan. Dan apa yang menjadi mukaddimahnya? Pertakan, pertikaian, pertentangan, permusuhan. Ketika ini mudah untuk berkecamuk. Ketika bermusuhan lebih mudah untuk berkecamuk. Maka pada saat itu pula, untuk kita menjaga diri kita dengan menghidupkan nilai-nilai kebaikan, itu laksana orang yang hijrah kepadaku. Ini adalah kondisi yang tidak bisa kita untuk lari. Masa fitnah yang demikian berat untuk kita hadapi. Maka tentunya setiap kita kembali dan mawas diri, kiranya apa yang akan lebih menghidupkan hati. Dan dengan perkara dan cara seperti ini, insyaallah ta'ala, kita akan merasakan kebahagiaan. Dan semoga Allah memberikan keselamatan dari ancaman azab yang selalu mengancam kita. Berikutnya yang keempat. Yang diingatkan oleh beliau. Yaitu. Menjaga keseriusan. Dan kesungguh-sungguhan. Dari setiap. Perhatikan. Menjaga keseriusan. Dan kesungguh-sungguhan. Dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Yang ringkasnya ma'asyiral ikhwah, bagaimana kita menjaga segala sesuatu itu dengan al-ilmu wal ikhlas. Itu yang menjadikan kita setiap hari berkecamuk. Jangan-jangan ini saya masih kurang. Oh, ini ternyata saya lihat masih sangat kurang. Bagaimana keikhlasannya yang ada pada diri saya? Sangat mudah timbul riya, sangat mudah timbul demikian, sangat mudah timbul demikian. Bagaimana menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang seperti ini. Untuk menjaga keikhlasan. Kemudian dia selalu belajar. Selalu menyibukkan dengan belajar dan belajar. Dan kalau perlu tentu dia melakukan rela. Talabul hadis, talabul ilm. Para salaf, para ahlul hadis. Di antara cara. Yang dengannya mereka berharap. Azab itu Allah singkirkan. Ada dengan rehlah mencari ilmu. Maka wajar para ulama dikatakan rehlahnya para ulama ahlul hadis itu bisa memadamkan amarah Allah. Sehingga Allah menahan daripada musibahnya. Makanya wajar ma'asyiral ikhwah, bagaimana semangatnya para pendahulu kita dalam talabul ilm. Karena talabul ilm itu bukti bagi kita untuk menjaga keseriusan dan kesungguh-sungguhan kita dalam menjaga kemurnian amalan. Dua hal, al-ilmu wal ikhlas. Berikutnya yang kelima, di masa yang seperti ini yang harus kita jaga dan pengaruhnya akan sangat dahsyat dalam kehidupan kita adalah al-iktsaru min dzikrillah. Kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwata, pada poin yang pertama tadi kita ingatkan orang yang beriman. Pada poin yang kelima ini kita ingatkan zikir itu akan menghidupkan dan tambah menghidupkan orang-orang yang beriman. Karena Allah menyatakan walladzina amanu ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman, bukankah dengan berzikir kepada Allah tatma'innul qulub, hati itu akan damai. Cukup banyak tentunya para guru-guru kita, para ustaz-ustaz yang membimbing kita telah menyingkap bagaimana keagungan dan kedahsyatan akan makna zikir dan pengaruhnya dalam kehidupan kita. Dan cukuplah bagi kita untuk meyakini bahwa memang mengingat Allah dan hanya mengingat Allah di semua kesulitan itulah solusi bagi kita. Mengingat Allah dalam semua keadaan itulah solusi bagi kita. Sebagaimana yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Perhatikan bagaimana para ulama menyingkap akan makna ayat ini. Kekuatan berzikir kepada Allah akan menyadarkan, akan membimbing, akan menjadi cahaya baginya di semua keadaannya sehingga selalu terposisikan di keadaan yang terbaik. Menjadi umat yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini 5 poin yang bisa kita sebutkan di pertemuan yang sangat ringkas ini. Dan banyak poin-poin yang lainnya. Tapi kiranya sedikit dari apa yang kita sampaikan mengingatkan kita bahwa apa yang harus kita lakukan untuk agama kita sangat banyak. Maka hendaknya upaya untuk menyibukkan dengan perkara-perkara yang jauh lebih nyata kemanfaatannya, itu yang lebih untuk kita perhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, mencurahkan rahmat dan taufiknya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas sunnahnya dan mewafatkan kita di atas sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan sesi yang pertama bersama Al-Ustaz Ali Basuki Hafizullah Ta'ala, yakni dengan tema selamat dari musibah. Dan Alhamdulillah, sebenarnya judulnya selamat dari musibah, ini seperti kita mempelajari bagaimana kiat seorang pengusaha itu terhindar dari kerugian, tetapi faktanya kita malah mendapatkan materi yang lebih baik dari judul tema. Ya, ini tidak sekedar selamat dari musibah, tapi bagaimana mendapatkan kebahagiaan di dalam atau sarana-sarana menuju kebahagiaan. Ini seperti kita mengambil tema bagaimana selamat dari kerugian, tetapi justru kita mendapatkan bagaimana mendapatkan keuntungan yang besar. Dan beliau tadi menyebutkan beberapa poin, yakni 5 poin dari kitab Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yakni Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah. Yakni ada 5 poin. Yang poin yang pertama adalah keimanan, jalan untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sesungguhnya kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Kemudian, kiat yang kedua adalah berbuat baik kepada makhluk. Yakni, sebagaimana sabda Nabi SAW, Ar-Rahimun, Yarhamuhumur Rahman, Irhamu man fis sama, Yarhamkum man fil ard. Yakni, orang-orang yang menyayangi, mereka akan disayangi oleh Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya akan menyayangimu. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Dan juga yang sering kita dengar di mimbar-mimbar khutbah Jumat, yakni perintah untuk senantiasa berbuat keadilan dan kebaikan. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian berbuat keadilan dan kebaikan. Dan tadi Ustaz juga mengingatkan bahwasanya bukan sifat seorang mukmin suka mencela melaknat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Tidaklah seorang muslim, seorang mukmin itu orang yang suka mencela, melaknat, berbuat keji dan berbuat kebejatan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yakni al-mu'min ya'lif wa yu'laf wa la khaira fi man la ya'lif wa la yu'laf wa khairun nasi anfa'uhum linnas. Seorang mukmin itu adalah orang yang ramah pembawaannya dan dia menghargai keramahan. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa beramah tamah. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kemudian di poin yang ketiga, yakni kiat untuk meraih kebahagiaan adalah senantiasa sibuk dengan ilmu atau pekerjaan, amalan yang bermanfaat. Dan dimaklumi, disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di dalam Al-Qawaid, Al-Usul, Al-Jami'ah, yakni timbangan sesuatu itu bermanfaat atau tidak adalah dengan timbangan syar'i. Yakni semua yang diperintahkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Dan semua yang dilarang pasti merupakan kemungkaran. Kemudian, kiat yang keempat adalah senantiasa menyibukkan pikiran untuk hal-hal yang bermanfaat dan tidak mudah dengan gundah dan gulana dengan keadaan yang menimpa dirinya. Kemudian kiat yang kelima adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati itu akan menjadi tenteram. Demikian beberapa rangkuman yang bisa kami buat terkait dengan materi yang disampaikan oleh beliau, dan kita masih ada waktu sekitar 5 menit untuk sesi tanya jawab. Ini saya persilahkan kepada Al-Ustaz untuk memberikan 3 pertanyaan kepada hadirin, yakni dengan hadiah Taisir Karimi Rahman. Nanti di sesi yang kedua insya Allah dimulai jam 13.15 itu juga ada hadiah lagi 3 buah. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja Fadhil Ustaz. Ada yang mau hadiah? Hah? Masya Allah. Barakallahu fi. Biasanya pertanyaan dulu, kemudian kita lihat siapa yang angkat tangan. Tapi sekarang kita balik. Siapa yang berani angkat tangan untuk menjawab pertanyaan? Hah? Ada yang siap? Siapa yang punya mental? Tayyib, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Hah? Kata moderator enggak boleh ustaz katanya. Khusus yang bukan ustaz ya. Karena beliau salah satu ustaz di Kalimantan. Alhamdulillah beliau bisa hadir di sini. Pertanyaan ini khusus untuk non ustaz. Nanti kalau baru enggak ada yang bisa jawab baru. Iya. Baik, barakallahu fiik. Saya hanya minta satu. Ada anak pelajar selain daripada di yang belajar di pesantren. Yang selain dari pesantren. Yang di tingkatan SMA umum. Ada yang ada? Yang hadir? Siswa SMA umum. Ada? Oh, hari Sabtu. Masya Allah. Baik. Saya pilih saja. Saya pilih ya. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Menghormati apa yang diingatkan bahwasanya shaf yang terbaik adalah shaf yang terdepan, maka saya berikan pertanyaan yang pertama untuk shaf yang terdepan. Nah, baik. Yang terdepan ya. Tolong bacakan kepada kami doa agar hati ini kokoh. Untuk yang di depan. Silakan angkat tangannya. Yang di depan. Ya, tayyib, silakan. Siapa namanya? Sebentar. Abdurrahman Rafi. Hah? Abdurrahman Rafi. Ya, tayyib. Sebutkan dan bacakan atau bacakan doa yang dengannya kita meminta ketegaran dan kekokohan hati. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinuk. Ulangi. Ulangi. Allahumma. Allahumma. Iya. Ya muqallibal qulub. Iya. Sabit qulubana ala dinuk. Ala? Ala dinuk. Ala dinuk. Dinik. Ala dinik. Ala apa? Ala? In. Ala dinik. Lepas sekarang. Dirubah bukan ala dinuk. Ala? Ala dinik. Coba dibaca sekali lagi. Ya muqallibal qulub. Allahumma in, Allahumma ini, Allahumma ya muqallibal qulub. Iya. Sabit qulubana ala din. Sabit qulubana ala dinik. Ala dinik. Masya Allah. Antum mendoakan kita semuanya. Insya Allah ya. Barakallahu fiik. Labas khair. Insya Allah. Ya. Langsung diambil. Baik. Silakan berdiri. Ya. Kumallah. Antum. Baik. Yang menghormati ashabul yamin ya. Baik, warakallahu fi. Karena tiga pertanyaan. Sebelah sini ya. Sebutkan doa di pagi hari yang dikatakan sebagai Sayyidul Istighfar. Yang dibaca di pagi hari dan dibaca di sore hari. Antum? Tayyib. Ya, silakan berdiri. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, barakallahu fiik. Ayyakumullah. Siapa namanya? Abdullah. Abdullah. Yang terakhir, ini baru materi. Nah, baru materi. Kenapa saya mulai dengan doa? Karena kita berharap tentunya apa yang kita sebutkan atau yang kita sampaikan atau yang kita tanyakan tadi tentunya dari bacaan doa dari kedua kawan kita. Ini menjadi motivasi bagi kita. Di kondisi yang seperti ini, jangan lepaskan daripada zikir dan doa. Doa untuk ketegaran hati dan selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keadaan cukup berat. Guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ketika beliau ditanya tentang beragam kemaksiatan yang ada di tempatnya, di tempat kita, beliau hanya meringkaskan jawaban. Kata beliau, haram tetap haram. Tidak ada udzur bagi kita. Tapi hanya dua hal yang beliau ingatkan kepada kita. Kita yang berada di luar daripada negeri Mekah ini, dua perkara yang beliau ingatkan. Perbanyak zikir dan perbanyak doa. Perbanyak zikir dan perbanyak doa. Baik, yang materi sekarang yang ketiga, kita harapkan yang dewasa. Ya, saya hanya minta sebutkan 3 poin dari 5 poin yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'idi rahimahullah ta'ala, perkara yang dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Ya, silakan. Barakallahu fiik. Bismillah. Beriman dengan iman yang sempurna. Iya. Yang kedua, berbuat ihsan kepada makhluk. Iya. Yang ketiga, memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Zikir. Barakallahu. Mau disempurnakan? Cukup 3 saja. Cukup 3. Masyaallah. Alhamdulillah. Baik. Silakan ke depan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Baik, ini dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, alhamdulillah kita telah selesai untuk sesi pertama. Berikut dengan kuis dan tanya jawab dan hadiahnya. Nanti kita lanjutkan insyaallah pada pukul 13.15. Adapun untuk hari ini hanya ada 2 sesi. Adapun untuk besok 3 sesi bersama Al Ustadz Abdul Mukti, Ustadz Hidir dan Ustadz Zulkarnain hafizahumullah. Untuk selanjutnya itu kami kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Kami sampaikan kepada Al-Ustadz Ali Basuki LC hafizullah ta'ala, dan juga moderator Ustadz Aswab, yang telah memberikan wajangan-wajangan dan juga memberikan nasihat petuah yang berharga yang bertemakan selamat dari musibah. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan siang hari, pagi sampai siang hari ini, memberikan ilmu yang bermanfaat yang membawa kebaikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, untuk sesi pertama daurah nasional bersama Asatidzah Ahlus Sunnah, kita akhiri dan insya Allah akan dimulai kembali sesi yang kedua pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Maka kami harapkan kepada seluruh peserta daurah untuk memasuki masjid kembali pada pukul 13.00 dengan pembicara yaitu Ustadz Saifuddin Zuhri LC hafizullah ta'ala, dengan tema sebab-sebab melimpahnya rezeki. Dan akhirnya demikian beberapa pengumuman dari kami. Kami selaku pembawa acara, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.